Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله، في هذه الليلة إن شاء الله في هذا اللقاء بعد المغرب عندنا جدول جديد في كل ليلة من الأسبوع في يوم الأحد ليلة الاثنين hari Ahad malam Senin insyaallah kita memiliki jadwal baru yaitu At-Turus atau Muhadarah ya insyaAllah alladhi yulqiha yang akan disampaikan sebetulnya oleh asatidah antum sendiri dan juga akhukum min qismi thalith sanawiyah yang ma'ruf insyaAllah di tengah-tengah antum. Walhamdulillah pada malam hari ini Maujudun Musta'id udah ada di tengah-tengah kita, kakak kelas yang sudah siap insyaAllah untuk memberikan kalimah au kalimatain lakum untuk kalian untuk mengisi kekosongan ba'dal maghrib sampai menjelang isya insyaallah. Wa qabla an nadkhul fil muhadarah la ansa an udzakkira lakum ba'd at-taujihat wal adab fi talabil ilmi. Kita akan sampaikan sedikit seperti biasa yang dilakukan oleh MC-MC kita, menyebutkan ba'dha al-adab, sebagian adab yang perlu diperhatikan ketika di majelis. Mungkin yang pertama dan yang paling utama adalah ikhlasun niyah lillahi azza wajal, senantiasa mengkoreksi, memperhatikan niat kita duduk di sini untuk apa. Ikhlas dalam talabul ilmi sebagaimana yang ma'ruf di tengah-tengah antum ucapan Imam Ahmad rahimahullah, engkau meniatkan belajar antum untuk mengangkat kebodohan dari diri antum sendiri yang pertama, yang kedua baru engkau meniatkannya untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Jadi memang kita diciptakan hukum asalnya bodoh, gak tahu apa-apa. Kemudian Allah jadikan kita pendengaran, Allah beri kita penglihatan dan juga hati, itu semua untuk mengambil dan menggali pesan-pesan Allah Azza wa Jal yang Allah sampaikan, yang Allah kirim kepada Nabi-Nya Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril alaihissalam. Dan untuk memudahkan itu semua, yang pertama kunci adalah ikhlasun niyah. Yang kedua yang perlu diperhatikan oleh antum adalah ahammiyatul kitabah fi talabul ilm, pentingnya menulis, mencatat ketika antum belajar ilmu. Di samping antum diberi pendengaran untuk fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh setiap orang yang menyampaikan mau'izah kepada antum, penting juga antum mencatat apa yang antum dengar, dikarenakan kita adalah insan, tempatnya nisyan, tempatnya lupa. Itu mencatat, mencatat ilmu. Yang gak kalah pentingnya juga diantara talabul ilm, adabnya adalah mendengarkan. Bukan mendengarkan teman yang di sebelahnya ngobrol, tapi mendengarkan apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan ilmu, siapapun itu orangnya. Kalau dia menyampaikan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, antum dengarkan dengan telinga antum, bukan justru mendengarkan yang di sampingnya yang menyampaikan ucapan-ucapannya tidak berguna seringkalinya. Wallahu a'lam. Memakai telinga. Enggak kalah pentingnya juga adab thalabul ilmi, selalu memperhatikan kebersihan majlis tatkala engkau selesai ta'lim. Seperti bekas-bekas penghapus biasanya masih sering ada terlihat tertinggal di masjid. Yang pakai pensil nulisnya, penghapusnya diperhatikan, jangan sampai mengotori masjid. Itu berarti alamat kalau antum keluar dari ta'lim kemudian kok masih mengotori masjid, itu tanda yang paling nyata bahwasannya waliyadzubillah ilmu yang baru saja kita dengar ghairu nafi', tidak bermanfaat. Dikarenakan apa? Buktinya setelah menuntut ilmu justru kita mengotori masjid. Apa buah ilmu? Apa yang kita dengar dari awal sampai terakhir nanti tolong diperhatikan, mulai dari mencatat, mendengarkan, antum resapi baik-baik dengan hati. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla berfirman setelah menyebutkan sekian banyak tanda-tanda hari kiamat akhirat dalam surat Qaf, yang mungkin insyaallah antum semua sudah menghafalnya. Allah Azza wa Jalla berfirman inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Semua yang Allah sebutkan di awal, kata Allah, itu akan memberikan efek yang positif, manfaat yang positif bagi orang-orang yang memiliki hati. Iman kana lahu qalbun, hatinya itu sadar, hatinya itu fokus. Aw alqa sam' atau pendengarannya itu fokus kepada sang pembicara. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan dengan mata, kedua matanya, kebenaran itu ada di hadapan matanya. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ustadzuna Syaiful Bahri Hafizullah tentang empat alat itu sudah Allah sebutkan banyak dalam ayatnya, diantaranya surat Qaf yang tadi kita baca. Jangan lupa, yang mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai penutup adab thalabul ilmi adalah yang paling penting juga isti'anatu billahi azza wajal, selalu memohon kepada Allah azza wajal untuk difahamkan ilmu, untuk dimudahkan untuk bisa menghadiri selalu majlis ilmu, diberi pemahaman yang baik. Dikarenakan duduknya kita sia-sia, seberapa panjang duduk kita di majlis ilmu kalau Allah tidak memberikan pemahaman kepada kita. Makanya banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal untuk dimudahkan menuntut ilmu. Ilmu itu sejatinya berat, dikarenakan itu adalah ucapan Allah, bersumber dari ucapan Allah, dan ucapan Allah itu semuanya berat karena tidak sembarang ucapan, bahkan mengandung konsekuensi yang harus di wujudkan dalam kehidupan. Insyaallah yang akan menyampaikan mahadharah pada malam yang pertama ini akhuna al-fadil Abdul Aziz min qism tsalits as-sanawi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah ayuhat tulab rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan-kenikmatan yang masih bisa kita rasakan sampai detik ini. begitu banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, yang jikalau seorang hamba ingin berusaha menghitungnya, niscaya hamba tersebut tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam kitabnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ialah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bermajelis menuntut ilmu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa menghadiri majelis yang semoga Allah berkahi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa majtama'u qaumun fi baitin min buyutillahi yajluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa taqarahumullahu 'indahum." Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitabullah, mereka saling mengajarkan di antara mereka, kecuali melainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan, Allah akan meliputi mereka dengan rahmat, dan para malaikat akan menaunginya, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Ikhwati fillah ayuhatulab rahimani warahimakumullah ta'ala, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk benar-benar mensyukuri nikmat Allah yang agung ini. Nikmat bisa bermajelis ilmu, nikmat masih diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa khusyuk menghadiri majelis ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan beberapa keutamaan bagi siapa-siapa saja yang menghadiri ilmu, mengikhlaskan niat semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan akan diberikan padanya ketenangan, ketenangan hati, jiwa maupun pikiran. Dan para malaikat pun akan menaunginya. Bahkan di riwayat lain pernah disebutkan malaikat-malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka bagi para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Serta Allah akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat. Ikhwati fillah ayuhatulab rahimani warahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan menyampaikan sebuah hadis yang kebanyakan dari antum sekalian mungkin sudah menghafalnya, bahkan memahami maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Abu Abbas, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas, as-sihatu wal farah." Rawahul Bukhari. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu lalai dari dua nikmat tersebut ialah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dua nikmat yang besar ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada manusia, yang sepatutnya bagi seorang manusia untuk benar-benar memperhatikan kedua nikmat ini. Karena dua nikmat inilah yang menjadi modal utama bagi seorang manusia untuk bisa beramal di dunia. Berkaitan dengan nikmat sehat, mungkin semua manusia di dunia sepakat bahwa kesehatan merupakan hal yang lumrah disukai oleh setiap manusia. Karena apabila kita mau memperhatikan kebesaran Allah yang ada pada diri kita, berupa kedua tangan kita yang masih bisa digunakan untuk melakukan amalan, kedua kaki kita yang masih bisa kita gunakan untuk melangkah ke tempat yang kita inginkan, kedua mata kita yang masih bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anggota panca indera yang lainnya, terlebih lagi apa yang ada dalam tubuh kita berupa jantung kita yang selalu memompa darah dan kemudian didistribusikan ke tubuh kita yang lain, sirkulasi udara kita yang masih teratur. Jika kita mau berpikir, siapakah yang telah menciptakan itu semua? Siapakah yang telah memberikan itu semua kepada kita? Maka niscaya jawabannya pasti dan sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah mengatur itu semua. Allah lah yang telah memberikan itu semua. Allah lah yang telah memperjalankan semua sistem-sistem dalam tubuh kita sehingga berjalan dengan semestinya. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk benar-benar mensyukuri nikmat sehat ini, benar-benar memaksimalkan masa-masa sehat ini untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak-banyak menuntut ilmu, banyak-banyak memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya. Karena dengan sehatnya badan, biasanya akan menuntut kepada lapangnya dada, akan memberikan kemampuan bagi seseorang untuk melakukan apa yang diperintahkan, memberikan kemampuan bagi seseorang untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Dan jika kita mau mengambil sedikit contoh yang menunjukkan bahwasanya sehat itu merupakan nikmat besar dan sangat mahal harganya, ialah apa yang bisa kita lihat di rumah-rumah sakit, mungkin orang-orang yang terbaring di sana, opname, mereka melakukan operasi, transfusi darah, cuci darah, ataupun yang lainnya, memakan biaya dari puluhan juta, ratusan juta, mungkin bahkan miliaran. Sebenarnya, kalau kita mau berpikir, apa yang mereka cari, apa yang mereka perjuangkan, sampai mereka rela mengeluarkan begitu banyak biaya, sampai rela harus pergi ke luar negeri mungkin karena rumah sakit di lokal tidak ada yang mampu. Jika kita mau berpikir sejenak, sebenarnya yang mereka perjuangkan ialah kesehatan. Kesehatan yang sebenarnya gratis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Namun entah kenapa masih banyak manusia yang lalai dari nikmat kesehatan ini. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat sehat ini. Baik bentuk syukur itu berupa lisan dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun amal perbuatan seperti mengerjakan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Ikhwati fillah ayyuhattulab rahimani wa rahimakumullah Ta'ala, nikmat agung besar kedua yang kebanyakan manusia itu lalai atau tertipu darinya ialah nikmat waktu luang. Waktu itu merupakan makhluk Allah yang tunduk. Waktu merupakan makhluk yang Allah pernah bersumpah dengannya. Dalam surat Al-Asr, Allah pernah berfirman, "Wal asr, demi masa." Hal ini menunjukkan betapa agungnya waktu itu, betapa waktu itu memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Akan tetapi waktu yang digunakan, waktu yang telah dihabiskan, kadangkala membuat kita terlena, kadangkala membuat kita tertipu dengan waktu yang Allah telah berikan kepada kita. Seorang ulama pernah mengatakan, "La yanalul ilmu illa bisitta." Ilmu tidak akan bisa digapai kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya ialah tuli zaman, masa yang panjang. Dalam hal ini menunjukkan bahwasanya waktu juga memiliki peran besar bagi seorang thalabul ilmi untuk bisa mendapatkan ilmunya. Waktu yang ada, waktu luang yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita benar-benar memanfaatkannya. Hendaknya kita benar-benar memaksimalkannya untuk lebih memperdalam ilmu agama, memperdalam ilmu syariat. Jika kita ingin mengambil contoh bahwasanya apabila kita sekalian ingin menanam sebuah benih, maka tidak mungkin kita ingin langsung mengharapkan hasilnya besok. Tentu kita masih membutuhkan proses dalam merawat benih tersebut. Kita harus bersabar dalam memupukinya, mengairinya, ataupun merawatnya dari segala hama, yang kemudian apabila telah berlalu waktu yang panjang, proses yang panjang, kita akhirnya bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Demikian pula bertolabul ilmi. Tidak mungkin apabila kita ingin mendapatkan ilmu, memahami berbagai cabang ilmu agama, hanya membutuhkan waktu yang sebentar. Waktu yang telah Allah berikan kepada kita, waktu luang, waktu masa kita masih berpredikat sebagai thalabul ilmi, hendaknya kita maksimalkan dengan semaksimal mungkin untuk benar-benar memberikan perhatian yang lebih dalam ilmu agama ini. Benar-benar mengupayakan untuk bisa mengetahui segala syariat Islam ini. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat waktu luang ini. Kapan Allah mencabut waktu kita untuk bisa fokus khusyuk dalam menuntut ilmu. Maka sudah sepantasnya dan seharusnya bagi kita untuk benar-benar mencurahkan segala daya dan upaya kita dalam bertolabul ilmi. Karena waktu luang dan kesehatan bisa saja Allah cabut dari diri-diri kita, dan bisa saja waktu dan kesehatan itu menjadi petaka bagi kita karena ulah kita sendiri yang tertipu, lalai akan dua nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, Allah berfirman, "Wa a'fiku mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul mauta wa yaqula rabbi laula akhartani wa a'fiku mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul mauta wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asattaqu wa aqum minas salihin." Dalam ayat ini dengan tegas Allah menyebutkan orang yang benar-benar menyesali kehidupannya yang tertipu oleh waktu luang yang ia habiskan untuk lebih memperuntukkan syahwatnya, tertipu akan ambisinya terhadap dunia, dan tertipu akan angan-angannya yang mungkin susah dicapai. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya orang tersebut menginginkan agar bisa dikembalikan kembali ke dunia walaupun sebentar apa yang dia diinginkan, yakni beramal soleh, bersedekah, agar termasuk menjadi orang yang solehin. Maka dari sini setidaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita sebenarnya masih diberikan waktu luang, kesehatan yang begitu panjang, waktu luang yang kita gunakan. Mungkin kebanyakan dari kita gunakan untuk syahwat kita, syahwat yang mubah maupun yang terlarang. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri anak pribadi dan antum sekalian. Jika ada salah kata, kami mohon yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada akhina yang sudah menyampaikan nasihat-nasihatnya. Untuk menunggu waktu isya, sisa waktu kita gunakan tanya jawab. Tapi yang nanya sekarang yang di depan antum, bukan antum yang bertanya ke ana. Ana pengen tahu apa saja yang antum bisa petik dari muhadharah yang barusan kita simak bersama. Sufar, Kofar, apa tema yang barusan dibawakan oleh kakak kelas antum tadi? Gimana? Ahsan tuh, ijlis. Barakallahu fiik. Katanya Mas Sufar, tema atau secara garis besar pembahasan muhadharah tadi berkaitan dengan besarnya nikmat sehat dan waktu luang. Jadi Abdullah, kum, kalau enggak salah dengar tadi Mas Abdul Aziz membawakan suatu hadis yang berkaitan dengan waktu sehat dan waktu luang. Betul. Coba sebutkan hadisnya. Catatan antum gimana? Artinya, Abdul, artinya. Riwayat. Baik, ijlis barulah. Kalau mampu bahasa Arabnya tulis bahasa Arabnya, Abdullah. Kelas 3 udah agak naik sedikit. Sanawi 2. Zakaria mana? Oh itu. Kum. Sebutkan satu faedah yang antum catat dari muhadharah yang barusan kita dengar. Sesuai tulisan antum. Pentingnya semangat untuk menuntut ilmu. Itu diambil dari faedah yang mana? Lafadz yang mana? Kan pembahasannya dua. Ada sehat, ada waktu luang. Enggak, maksudnya faedah yang barusan antum sebutkan itu diambil kesimpulan dari mana? Paham enggak soalnya? Ijlis. Assalamualaikum. Kelas 1 mana kelas 1? Bisa Dafa. Dafa kom. Kom dah. Pertanyaan buat Mustafa. kehidupan itu makhluk bukan. Kehidupan itu makhluk bukan. Kehidupan makhluk atau bukan? Yang jawab yang duduk malah. Kehidupan al-hayat itu makhluk atau bukan? Loh, ikuti jawabannya ya. Tadi Mas Abdul Aziz di antara faedah yang kita petik juga, tapi menyebutkan faedah yang jarang-jarang disebutkan sama yang orangnya menyebutkan berkaitan dengan kehidupan itu makhluk atau bukan? Makhluk. Makhluk atau bukan? Diliatin. Barusan kita dengarkan loh. Makhluk. Makhluk. Makhluk. Dalilnya. Dalilnya. Yang lain siap-siap loh. Kalau beliau gak bisa, salah satu dari antum. Dalilnya bahwasanya kehidupan itu makhluk. Makhluk itu artinya ciptaan Allah. Wa'alam, ijlis-ijlis. Agak tinggi harusnya ini. Mana hufat kita ini, menghafal Quran? Mana itu? Mana itu? Terus imam kita aja, imam kita. Ayub. Mana Ayub? Kom, Ayub, Sayub, kom. Biar kedengaran suaranya. Apa dalilnya, Mas? Kehidupan itu makhluk Allah. Wal asr. Masya Allah. Gimana itu? Dari sisi mananya? Apa pendalilannya dalam banget? Wal asr. Gimana penjelasannya gimana? Ayo saya sudah injury time ini. Halo? Halo? Nasi tahu. Mau nasi tahu katanya. Ijlis-ijlis warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu? Faliar Fa'yad. Angkat tangannya. Angkat tangannya yang tahu. Pak, angkat tangannya yang tahu. Udah hafal semua insyaallah ayatnya lah. Zahir. Zahir. Siapa yang tahu? Ya bisa antum tambahin sebagai tambahan faedah yang tadi untuk melengkapi yang tadi. Enggak ada salahnya kita tambahin. Dalilnya menunjukkan apa yang disampaikan oleh Akhuna Al-Fadhil Abdul Aziz Habibullah bahwasanya kehidupan itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah adalah surat Al-Mulk. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalilnya adalah dalam surat Al-Mulk. Allah menggandengkan di situ huwallazi khalaqal mauta. Hanyalah Allah yang menciptakan al-maut, kematian. Kematian juga makhluk Allah. Kalau antum ditanya kematian, walaupun dia enggak nampak wujudnya, antum jawab makhluk Allah dengan dalil khalaqal mauta wal hayata. Kehidupan juga makhluk Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Lagi. Barakallahu fikum. Pak Lukman belum datang ya? Kita lanjutkan sedikit. Ya, yang depan-depan ini biasanya lebih fokus ini. Coba semakin tubuh itu mendekat biasanya semakin banyak faedah yang melekat. biasanya. Hanif, Hanif, Hanif, kom Hanif, berdiri dulu, baru apa? Kita belajar butuh kesehatan sama waktu luang atau enggak, Nif? Kenapa? Kan bisa, kalau kita lagi sakit juga masih bisa nulis. Kalau memang sakitnya enggak parah. Hah? Halo? Mantap. Apa? Untuk menghidupi masa depan. Masya Allah. Lebih dalam dari apa yang disampaikan. Ya, ijlis barakallahu fikum. Duduk nih. Tayyib. Jarir, Jarir. Kom Jarir. Jarir, kom Jarir. Di antara yang disebutkan tadi juga manfaat waktu. Manfaat waktu. Sebutkan apa saja manfaat waktu, Jarir. Untuk talabul ilmi syar'i. Terus? Terus, Jarir? Untuk talabul ilmi syar'i. Dikarenakan katanya Mas Abdul Aziz tadi, beliau menukilkan ucapan ulama, kalau enggak salah itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasannya talabul ilmi itu butuh dengan 6 perkara ya Mas. Di antaranya beliau menyebutkan tulus zaman, butuh waktu yang panjang, bukan cuma 4 tahun atau lulus MTS sampai sanawi lulus kemudian selesai talabul ilmi, enggak, tapi sampai tulu, tola ya tulu, panjang, sampai waktu yang panjang. Tapi betul yang disampaikan sama Ahimuna Jarir. Kemudian yang kedua, manfaat waktu. Apa antum waktunya buat talabul ilmi terus, Rir? Dari lahir sampai buat apa? Daya danas. Satu lagi, kasih faedah kita. Beramal soleh. Talabul ilmi kan amal soleh. Yang lain. Tidur enggak? Enggak tidur, waktunya enggak buat tidur. Wa ja'alna naumakum sibata. Kata Allah, kami jadikan tidur kalian itu sebagai pelepas rasa capek, rasa lelah, sibata. Tidur juga termasuk manfaat dari waktu luang atau waktu yang Allah berikan kepada kita. Di samping amal saleh, talabul ilmi dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan jazir ijlis. Dikarenakan telah terdengar oleh kita semua kumandang adzan isya, untuk pada pertemuan yang akan datang insyaallah disiapkan yang belum ditunjuk, insyaallah akan kita tunjuk pada waktunya. Kita akhiri majelis kita yang semoga Allah senantiasa beri barakah kepada kita. Kata yang terakhir sebagai penutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Falyatafaddal barakallahu fiikum.